Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menyebutkan permasalahan berikutnya atau poin berikutnya dari kesesatan Rafidhah, kesesatan Syiah Rafidhah, yang kesesatan tersebut adalah termasuk dari kekufuran, sehingga tidak bisa disamakan antara Ahlus Sunnah atau kaum muslimin dengan mereka orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Di antara keyakinan mereka yang kedua, min aqaidihimul fasidah, di antara akidah mereka yang fasidah adalah aqidatul bada, aqidatu al-bada, akidah yang disebut dengan al-bada. Taib. Apa itu al-bada? Al-bada'u itu maknanya adalah al-zuhur ba'dal khafa. Al-zuhuru ba'dal khafa. Zuhur, penampakan setelah sebelumnya khafi, setelah sebelumnya tertutup, setelah sebelumnya samar. Ini makna apa? Al-bada. Seperti misalnya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ini sedang menjelaskan makna bada. Bukan dalil kesesatan mereka, bukan. Atau bukan dalil atas akidah mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa, ketika keduanya, ya, mendekat kepada pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Taib. Kemudian keduanya, ya, melanggar apa yang Allah larang. Apa yang terjadi setelah mereka merasakan pohon atau buah yang Allah larang di dalam sorga untuk mereka dekati dan mereka nikmati? Allah Jalla wa'ala berfirman, falamma dhaqas syajarata batat lahuma sawatuhuma. Ketika keduanya Adam dan Hawa merasakan syajarah, pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, badat lahuma, maka menjadi tampaklah bagi keduanya sawatuhuma, aurat keduanya. Ya. Setelah tadinya tertutup, kemudian apa? Terbuka. Ini makna bada yabdu atau badaan, az-zuhuru ba'dal khafa, ya, tampak setelah sebelumnya apa? Samar, tersembunyi, tertutup. Nah, ini secara bahasa ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Atau makna berikutnya yang kedua adalah ya munculnya ilmu baru, pendapat baru setelah sebelumnya berpendapat dengan pendapat yang lain. Ya. Ini makna yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dan orang-orang Syiah zahabu ila annal bada' mutahaqqaqun fillahi azza wa jal. Mereka orang-orang Syiah ya berpendapat dan berkeyakinan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tadinya Allah tidak tahu, kemudian apa? Tahu. Tadinya Allah Subhanahu wa taala samar atas beliau sesuatu, kemudian setelah itu tampak bagi Allah, tidak seperti itu. Akidah ini tentunya ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah mengandung sebuah konsekuensi bahwasanya mereka telah menisbatkan bagi Allah sifatul jahal. Sifat apa? Jahil. Ada sesuatu yang Allah sebelumnya tidak tahu, kemudian menjadi apa? Tahu. Naam. Wabillahi taufiq. Inilah yang ada pada mereka, ikhwatil kiram, rahimanu rahimakumullah, di antara akidah yang sesat. Dan orang-orang Syiah, mereka meyakini akidah ini. Disebutkan di dalam kitab Usulul Kafi oleh Al-Kailani, sebuah bab yang cukup luas dengan judul Babun Al-Bada, Babun Al-Bada, bab tentang keyakinan mereka, yaitu keyakinan Al-Bada. Naam. Mereka orang-orang Syiah beribadah kepada Allah ala dhannihim. Mereka mengatakan kami memuliakan Allah dengan seperti ini. Bahkan ini ibadah yang sangat agung, meyakini Allah Subhanahu wa taala ya, tadinya tidak tahu kemudian tahu. Sampai diriwayatkan di antara imam mereka diriwayatkan mengatakan ma azzama au ma uzzima Allahu bimithril bada. Tidak ada ibadah yang lebih mengagungkan Allah melebihi keyakinan ini. Jadi kalau orang meyakini keyakinan ini bada, maka dia telah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat ya, sebagai contoh misalnya ikhwatil kiram ya, ada riwayat dikatakan oleh Al-Kulaini an Abi Hamzata As-Samali qala sami'tu Aba Ja'far alaihi salam yaqul. Mereka punya banyak riwayat tentang bada, di antaranya disebutkan Abu Ja'far alaihi salam berkata kepada Sabit, ya Sabit, inna Allah tabaraka wa ta'ala waqqata hadzal amra fi sab'in. Wahai Sabit, sesungguhnya Allah telah menetapkan ya, Imam Mahdi itu akan keluar setelah 70 hari. Allah telah tetapkan. Allah telah putuskan seperti itu. Nah, keputusan yang tidak bisa berubah, seharusnya kan demikian. Falamma an qatala al-Husain, namun ketika Husain terbunuh, shalawatullah alaihi, ketika Husain terbunuh, istadda ghadabullah, maka Allah pun murka ala ahli al-ard, kepada penduduk bumi. Fa akhkharahu ila 40 wa mi'ah, maka Allah pun mengakhirkan. Setelah tadinya Allah memutuskan 70 hari, maka Allah undurkan Imam Mahdi keluar setelah berapa? 140 hari. Tampak sekarang bagi Allah, tidak pantas kalau Ahlul Ard ya, mendapatkan Imam Mahdi setelah 70 hari. Diperpanjang. Jadi berapa? 140 hari. Nah, namanya orang-orang Syiah mungkin kan menunggu. 140 hari kok enggak, ternyata tidak keluar juga. Ya. Ya, seperti itu orang-orang mada Syiah. Taib, apa selanjutnya? Fahaddatsnakum. Dan kita sudah sampaikan kepada kalian. Seperti itulah Allah mengabarkan kepada kami. Karena imam-imam itu mendapatkan berita dari Allah, wahyu. Kami sudah kabarkan kepada kalian bahwa selain 140 hari, Imam Mahdi akan keluar. Tetapi sayang, fa'adha'tumul haditha. Tetapi sayang kalian terlalu menyebarkan berita ini. Fakashaftum qina'as sitri. Maka kalian telah menyingkap tirai tersebut. Terlalu menyebarkan berita. Maka setelah itu pun Allah memutuskan. Walam yaj'al Allah lahu ba'da dhalika waqtan indana. Maka Allah pun memutuskan bahwasanya Allah tidak lagi menyebutkan waktu kepada kami. Sudah, tidak diketahui Imam Mahdi kapan keluar. Seperti itu Allah dipermainkan. Hari ini Allah memutuskan seperti ini, kemudian Allah berubah keputusannya. Oh, tidak pas ini. Harus diganti. Setelah itu diganti lagi. Dan mereka tidak mungkin mengatakan besok, besok, sekian, sekian, tidak mungkin. Karena mereka juga tidak tahu hal itu sesungguhnya. Maka akhirnya mereka mengatakan Allah pun ya terpaksa tidak memberikan kepada kita apa namanya pemberitahuan waktunya kapan. Kemudian mereka membacakan ayat subhanallah. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Naam, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini contoh. Contoh keyakinan mereka. Kalau kita manusia, betul ikhwan. Kita ini tadinya jahil, tadinya tidak tahu, kemudian apa? Tahu. Taunya dia orang baik. Maka dia ajak dia kita ajak bekerja sama. Ayo kerja sama. Usaha bareng. Taib, setelah setahun, bagus kerjasamanya. Setelah dua tahun ternyata menipu. Taib, maka dia bisa mengatakan, saya sekarang baru tahu kalau dia sesungguhnya apa? Penipu. Itu kalau saya dan antum semuanya. Nah yang seperti ini mereka katakan itu ada pada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya Allah tidak tahu, kemudian Allah menjadi apa? Tahu, baru tahu. Fanasabul jahla ilallah. Maka mereka pun menisbatkan kejahilan kepada siapa? Allah. Sya'u am abau. Mereka mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, mereka telah menetapkan al-jahl bagi Allah. Berarti juga mereka tidak menetapkan kesempurnaan ilmu Allah. Kalau begitu berarti ilmu Allah berkembang. Ya, bertambah. Ya. Oh, nah. Kalau kita bertambah, tadinya tidak tahu. Pertama kali orang membuat pesawat, tidak bisa langsung jadi pesawat. Iya kan? Lihat dulu ada apa burung terbang, oh terbang ya. Barangkali demikian dulu mikirnya. Burung saja bisa terbang, masa manusia tidak bisa? Kan lebih pintar. Coba buat ya, alat, oh ternyata ini juga bisa terbang. Ya, pakai kayu. Kemudian setelah itu apa namanya? Ya, tambah lagi, coba kalau di seperti ini. Oh ternyata bisa. Ternyata bisa terus berkembang. Sampai menjadi apa? Pesawat. Itu manusia. Ilmunya berkembang, bertambah dengan pengalaman, dengan waktu. Naam. Taib. Lalu apakah Allah seperti itu? Waliyadu billahi ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang ya berilmu. Taib. Yang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang maha sempurna. Tidak diawali dengan kejahilan. Ya. Ilmu yang maha sempurna. Ilmu yang tidak berkembang, berkembang yang tadinya Allah tidak tahu, kemudian berkembang tahu-tahu. Tetapi orang-orang Syiah mereka mengatakan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah mereka, akidah mana? Akidatul bada. Akidatu mana? Al-bada. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, dan riwayat-riwayat tentang itu banyak ya pada buku-buku mereka. Nasallallahu assalam wal afiyah. Mungkin ada pertanyaan. Lalu apa kepentingan mereka dengan akidah ini? Apa mau mereka dengan akidah ini? Nah, di dalam buku Syekh Ihsan Ilahi Zahir, nah, ada sebuah judul yang beliau tulis, Walimadza qalu bil bada. Lalu kenapa mereka ya memiliki keyakinan ini, menyebarkan akidah yang batil ini? Nah, haula'il qaum limadza yaquluna bihadzihil maqalah asy-syani'ah. Ya, kaum ini yakni Syiah Rafidhah, kenapa mereka menyebarkan ucapan mereka yang demikian busuk ini, buruk ini? Nah, ternyata di dalam ya akidah itu tersembunyi maksud. Nah, apa maksudnya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah? Di antara maksudnya, agar kedustaan imam-imam mereka itu atau syekh-syekh mereka itu tidak tampak sebagai kedustaan. Jadi untuk menyembunyikan apa ya kawan? Kedustaan. Nah, jadi tokoh-tokoh mereka kalau bicara bisa seenaknya sendiri. Ya. Sampai disebutkan sebuah kisah, subhanallah. Salah seorang masyayikh menceritakan kepada kita. Kejadian di Madinah. Ya. Ada syekhnya mereka. Ya. Syekhnya Syiah. Ya. Membeli pakaian di sebuah apa namanya? Di sebuah warung. Pakaian, toko pakaian. Kemudian terjadi tawar-menawar, ya, tawar-menawar, ya. Intinya tidak mau ditawar murah, akhirnya marah ini syekhnya mereka, syekhnya Syiah. Ya. Karena marah akhirnya, ya, ini toko kamu besok malam kebakaran. Pasti kebakaran. Nah, pengikutnya kan mengkultuskan. Pengikutnya menunggu, ini besok malam jelas apa namanya, kebakaran, ini sudah tokoh mereka langsung mendapatkan apa namanya ya, berita dari Allah. Bisa saja mereka berdosa seperti itu, gampang saja mereka ya. Ditunggu kok tidak terbakar ya kan, akhirnya ditanya gimana syekh ini kok tidak terbakar. Iya, itu sebenarnya sudah diputuskan oleh Allah terbakar, tapi tampak bagi Allah ternyata kurang pas kalau terbakar ya. Tidak jadi terbakar. Berarti berdusta tidak ini? Tidak berdusta, enak saja dia berdusta. Hari ini ngomong seperti ini, lo katanya Allah memutuskan seperti itu. Iya, kemarin Allah subhanahu wa ta'ala demikian mengabarkan. Tapi sekarang bagi Allah tampak tidak seperti itu, maslahatnya tidak seperti itu. Ya. A'udzubillah. Kalau saya sebagai manusia betul, hari ini misalnya saya keluarkan fulan, keluarkan dari ma'had. Besok semalam pusing, mikir kasihan anak ini keluarkan di ma'had. Mau sekolah di mana, ya kan? Mau undok di mana. Akhirnya besok disampaikan, afwan, jangan keluarkan, kasihan. Lalu kenapa? Ya. Badali, ya, tampak bagiku, ya, bahwasanya dia lebih baik di pondok ini saja. Masih bisa diharapkan. Nah, lah yang seperti itu mereka ingin terapkan pada siapa? Allah Jalla wa'ala. Apa maksudnya? Maksud dan tujuan mereka adalah ini, untuk menutupi kedustaan-kedustaan yang ada pada apa? Ya, a'immah mereka, imam-imam mereka, atau ya, syekh-syekh mereka, ya, atau pemuka-pemuka mereka. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian juga, nah, di antara maksud yang lain, adalah untuk merusak akidah kaum muslimin yang sabitah. Akidah kaum muslimin yang sudah tetap. Akidah kaum muslimin yang sudah paten dan tidak bisa dirubah, ya. Mereka ingin merubahnya. Seperti contoh misalnya, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Allah meridhai para sahabat. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Iya. Allah mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka, para sahabat, dan para sahabat meridhai Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa konsekuensi dari ridha? Kalau Allah meridhai mereka para sahabat, dan ini berita, khabar dari Allah, tidak berubah khabar dari Allah. Sekali Allah mengabarkan seperti itu, ya, maka tidak ada perubahan. Ya, khabar kalau itu berita dari Allah, namanya berita dari Allah, ya, tidak berubah. Karena apa yang Allah beritakan adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah. Zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Naam. Allah mengabarkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain telah Allah ridhai. Ya. Dan melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi telah mengabarkan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain fil jannah. Baik. Secara pribadi-pribadi ditunjuk Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar fil jannah, kata Nabi. Umar fil jannah, di surga. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Naam. Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Zubair bin Awam fil jannah. Naam. Disebut sahabat-sahabat ini fil jannah. Naam. Demikian juga Ahlul Badr. Orang-orang yang ikut perang Badar. Orang-orang yang ikut perang Badar, ya, telah Allah ampuni. Dan mereka semuanya, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka ahlul jannah, ahlul badr. Ahlu bai'atur ridwan, orang-orang yang berbaiat kepada Nabi, ya, pada saat perang Hudaybiyah. Bai'atur ridwan pada tahun ke-6 Hijriah yang berjumlah kurang lebih 1500 orang berbaiat kepada Nabi. Sumpah setia kepada Nabi untuk berperang sampai tetes darah penghabisan. Kalau mereka harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy ketika itu. Sahabat yang berjumlah 1500 orang ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak ada satupun dari mereka insyaallah tahqiqan, ya, insyaallah tidak ada satupun dari mereka yang masuk dalam neraka, yakni mereka semuanya apa? Ahlul jannah. Nah, dan kita tahu orang-orang Syiah adalah orang yang sangat membenci para sahabat. Mengkafirkan para sahabat. Apalagi Abu Bakar mereka kafirkan, Umar mereka kafirkan, Utsman mereka kafirkan. Semua sahabat mereka kafirkan. Dan itu ada pada kitab-kitab mereka, akan datang nanti pembahasannya. Ya. Dikafirkan oleh mereka. Nah, yang tidak mereka kafirkan hanya beberapa orang saja, beberapa gelintir saja. Itu mereka gunakan sebagai tameng, ya, bersembunyi di balik, ya, pengakuan cinta kepada apa? Ahlul bait. Semua sahabat kafir, istri-istri Rasul semuanya kafir, ya, kecuali Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Al Husain, Al Fatimah, Miqdad bin Al Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Darda, Abu Dar Al-Ghifari. Itu saja. Naam. Sehingga tentunya ma'asyiral muslimin, kebencian mereka kepada para sahabat itu, kebencian kepada para sahabat sampai tingkat mengkafirkan itu, ya, tentunya akan berbenturan dengan hadis-hadis Nabi. Dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dipegang oleh kaum muslimin. Seperti misalnya kalau ada orang Syiah berkata kepada orang Muslim, ya, orang yang beragama Rafidhah berkata kepada orang-orang Muslim, Abu Bakar kafir, Umar kafir, tentu kaum Muslimin akan apa? Memberontak, yakni marah, tidak terima. Bagaimana mungkin kamu katakan Abu Bakar kafir? Bukankah Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah? Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Bukankah Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah telah ridha kepada mereka? Ya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada Ahlul Badr jannah? Bukankah Allah telah menjanjikan kepada Ahlu Bayatul Ridwan mereka tidak akan masuk ke dalam apa? Neraka. Berarti mereka tidak kafir. Berarti mereka Ahlul Jannah. Ya, apa kata orang-orang Syiah? Ah, pakai akidah apa? Bada. Kami tidak mengatakan hadis-hadis itu salah. Itu betul hadisnya. Ya. Itu Quran. Ya. Kalau mereka masih sedikit bersilap lidah. Ya. Padahal mereka mengingkari hadis, mengingkari Al-Quran. Ya. Betul itu. Tapi mohon maaf, itu dulu. Ya. Dulu. Ketika Rasul masih hidup. Allah tahu ketika itu mereka adalah ahlul jannah. Makanya Allah kabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi ketika Nabi sudah wafat, tampak bagi Allah bahwasanya mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang apa? Kafir. Mereka itu sesungguhnya adalah apa? Ahlun nar. Mereka ingin merubah itu, ikhwan. Ingin merubah akidah kaum muslimin. Jadi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Akidah bada yang ada pada mereka orang-orang Syiah Rafidhah, ya, adalah akidah yang batilah dan ini adalah kufrun bawah, kekufuran yang nyata, ya, dan mereka telah menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala al-alimul khabir, zat yang maha berilmu, zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini ya di antara akidah mereka, ya, akidah yang batilah dari keyakinan orang-orang Syiah. Baik, satu lagi barangkali ikhwatul kiram kita tambah sedikit, ya, keyakinan yang lain dari keyakinan orang-orang mada Syiah. Keyakinan yang ketiga, min aqaidihimul fasidah, di antara akidah mereka yang fasidah adalah akidat Ismati al-a'immah al-isna'i asyar. Keyakinan mereka bahwasanya imam-imam mereka yang 12 adalah imam-imam yang maksum. Maksum. Tidak berdosa. Tidak pernah salah. Semua ucapannya benar. Semua perbuatannya apa? Benar. Iya, yeah, mereka maksum. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pada buku-buku mereka. Taib. Naqala al-Kulaini. Dinukilkan oleh al-Kulaini. Di dalam usulul kafi. Riwayat-riwayat batil. Riwayat-riwayat makdubah. Dusta. Qala al-Imam Abu Ja'far As-Sadiq, berkata al-Imam Abu Ja'far, al-Imam Ja'far As-Sadiq, qala al-Imam Ja'far As-Sadiq, nahnu khazanu ilmillah, nahnu tara atau nahnu tarajum amrillah, nahnu qaumun ma'sumun. Amar Allah Ta'ala bi ta'atina wa naha an ma'siyatina. Nahnu hujjatullahil balighah ala man dunas samai wa fawqal ard. Demikian disebutkan dalam Usulul Kafi. Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Ja'far As-Sadiq berkata, ini dusta semua ikhwan. Ja'far As-Sadiq bari min, berlepas diri dari itu. Tetapi dinukilkan bahwasanya Ja'far As-Sadiq, salah satu yang diyakini sebagai imam 12 mereka orang-orang Syiah, Ja'far As-Sadiq mengatakan, nahnu kami ini adalah khazan ilmillah. Ya. Orang-orang yang menyimpan ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah ada pada kami. Khazan. A'udzubillah. Wa tarajum amrillah, dan penerjemah perintah Allah. Nahnu qaumun ma'sumun. Kami adalah kaum yang ma'sum. tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Amarallahu ta'ala bi ta'atina, sungguh Allah telah memerintahkan manusia untuk mentaati kami. Wa naha an maksiatina, dan melarang untuk menyelisihi kami. Nahnu hujjatullahil balighah, kami ini adalah hujjahnya Allah. Ya, atas semua yang ada di atas langit atau di bawah langit dan yang ada di atas apa? Bumi. Nah, demikian ucapan Al-Kulaini ya, menukilkan dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Demikian pula ada riwayat yang lain. Semuanya riwayat-riwayat dusta. Dari Al-Kulaini, sami'tu Aba Abdullah alaihi salam yaqul al-a'immatu bimanzilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa annahum laisu bi'anbiya wa la yahillu lahum minan nisa ma yahillu lin-nabiyyi fa amma ma khala dhalika fahum bimanzilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sami'tu Abu Abdullah, saya mendengar Abu Abdullah alaihi salam yaqul al-a'immah bimanzilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam kami itu kedudukannya seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah. Illa annahum laisu bi anbiya, hanya saja mereka bukan para nabi. Yani maksud, maksudnya. Baik. Tetapi ucapan ini jangan difahami bahwasanya imam-imam mereka di bawah nabi. Karena dalam ucapan-ucapan yang lain mereka mengatakan imam-imam mereka lebih mulia daripada para nabi dan rasul, bahkan lebih mulia daripada para malaikat. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini di antara ucapan mereka. Di antara ucapan mereka. Dan barangkali ya kita akan melanjutkan bab ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Ingin kita tambahkan sedikit di sini ikhwatul kiram. Bahwasanya keyakinan-keyakinan yang ada ini ya, yaitu keyakinan Syiah Rafidhah ya, ada pada Al-Khumaini. Pada siapa? Al-Khumaini. Nah. Taib. Yang telah melakukan reformasi Iran pada tahun 78 kurang lebih. Dan di dalam undang-undang dasar negara Iran sudah tertulis bahwasanya asas dasar negara Iran adalah madhab Rafidhah ini. Maka jangan heran kalau ya Khomeini di dalam khutbah-khutbahnya, dalam pidato-pidatonya mengatakan pendapat-pendapat ini, keyakinan ini. Maksudnya imam-imam kita ini adalah imam-imam yang maksum. Imam-imam kita ini adalah imam-imam yang telah mencapai derajat yang tidak pernah dicapai oleh derajat para nabi al-mursalin wal malaikah al-muqarrabin. Tidak pernah dicapai oleh para nabi, para rasul. Dan tidak pernah dicapai oleh apa? Ya, al-malaikah al-muqarrabin. Ya. Nah, maka pertentangan kita, permusuhan kita, ya, dengan orang-orang Syiah adalah permusuhan dalam hal akidah ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Mereka bukan saudara kita. Orang-orang Syiah Rafidhah bukan saudara kita. Nah. Lalu bagaimana mungkin kemudian ya semacam Muhammad al-Imam ya membuat sebuah perjanjian damai dengan orang-orang mana? Syiah. Nah, Rafidhah, orang-orang Houthi di Yaman, i'tiqad mereka adalah i'tiqad Rafidhah. Kemudian Muhammad al-Imam mengatakan mereka adalah saudara kita. Ya. Al-Quran kita sama. Ya. Taib, Nabi kita sama. Isyhad apa ini? Ya. Sementara buku-buku Syiah sendiri telah menyatakan dengan terang-terangan, kami tidak sama dengan kalian. Ya. Kami bukan kalian. Ya. Ya. Dikatakan Al-Qurannya sama. Dia saudara kita. Padahal ya orang-orang Syiah Rafidhah ya adalah orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang telah kita dengar bersama ya semuanya adalah keyakinan batil ya keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barangkali ikhwatul kiram sedikit yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.